yang pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta. Berlayar bahtera mengharungi samudra, mencapai tujuan pun dipunai harapan. Hai harapan.